Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, qala muallif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yudiqaha. Muttafaqun alaihi. Kita sampai pada hadis seputar adab at-ta'am, makan. Kata beliau dari hadis Ibnu Abbas, bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, jika salah seorang dari kalian makan, maka jangan diusap tangannya sampai dia jilat atau dijilatkan, dilamuti. Ini diantara adab makan. Dan adab terkadang hukumnya wajib, terkadang pula hukumnya sunnah. Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan perkara ini, yakni untuk melamuti bekas jari jemari setelah makan atau dilamutkan orang lain, yaitu dengan alasan innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak tahu makanan yang mana yang barakah. Bisa jadi makanan yang masih menempel di jari jemari kita itulah yang barakah, sehingga sesuatu yang barokah itu akan menimbulkan sebuah kebaikan pada setiap kita. Dan tidaklah setiap kita muslim melainkan menginginkan apa yang kita miliki itu barokah. Naam. Perintah yang tersebut dalam hadis ini seperti perintah Nabi alaihi salatu wassalam yang lain. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam amara biltiqatil luqmati wa mashiha wa akliha, memerintahkan untuk mengambil kembali makanan yang jatuh, kemudian dialap, diusap, dan dimakan. Ini jika makanan yang memang masih bisa untuk dimakan, seperti makanan kering, kue-kue kering. Tetapi jika makanan tadi memang tidak bisa, seperti bubur, kalau sudah jatuh akan bercampur dengan tanah, dengan pasir, tentunya hal ini tidak bisa. Taib. Hal yang senada disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, kata beliau dengan lafaz idza waqa'at luqmatu ahadikum falyumit makana biha min adza wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan. Jika makanan kalian jatuh, maka hendaklah diambil dan dibersihkan kotorannya dan dimakan, dan jangan biarkan dimakan syaitan. Taib. Jangan dibiarkan menjadi makanan syaitan. Dan ini juga diantara bentuk ikram litta'am, memuliakan makanan. Taib. Makanan tidak boleh dicela, makanan tidak boleh di hinakan, dengan diinjak, dengan dibuang. Bahkan sampai ketika makanan itu jatuh dan masih bisa untuk dinikmati, maka dinikmati, diambil, dibuang kotorannya dan dimakan. Baik. Di sini beliau menukilkan wa hadhil umur minal laqi wal ilaq wa laqus safah wa aqlu ma yasqutu dhahirul awamir wujubuha. Semua perintah-perintah ini, perkara-perkara ini dari melamuti jari jemari atau dilamutkan orang lain atau melamuti piring wadah makanan dan mengambil yang jatuh, secara zahir perintah-perintah ini hukumnya wajib. Ya, secara zahir, tetapi nanti dipalingkan dengan perkara yang lain. Karena dalam kaidah usul bahwasanya al-amru yadullu 'alal wujub, perintah itu secara asalnya hukumnya wajib. Kecuali nanti ada sarifun yusarrifu min wujubiha, ada pemaling yang bisa memalingkan dari kewajibannya, seperti karena ini babnya bab adab, karena ini babnya bab muamalah yang sifatnya tidak wajib, wa ila akhirih. Wa ila hadza dhahaba Abu Muhammad ibn Hazm wa qala innaha fardun. Dan kepada pendapat wajibnya perkara ini berpendapat Abu Muhammad ibn Hazm, beliau mengatakan wajib. Ini mengisyaratkan kepada khilaf, apakah ini wajib atau sunnah. Berpendapat wajibnya perkara ini Ibnu Hazm. Taib. Yang lain mengatakan sunnah. Wal barakah, apa yang dimaksud dengan barakah? Hiyan nama, tumbuh, berkembang. Waziyadah, bertambahnya. Wasubutul khair, tetapnya sebuah kebaikan. Kita punya makanan barokah sedikit mengenyangkan. Kita punya rumah yang barokah walaupun sederhana membahagiakan. Kita punya baju barokah walaupun apa adanya bisa menutupi aurat kita. Ini diantara makna, diantara apa? Banyak makna barokah. Kita punya pena walaupun murahan tetapi dipakai untuk mencatat kebaikan-kebaikan. Ya, ini barokah. Daripada pena yang harganya mahal tapi tidak pernah dipakai, ya, taib. Atau kita punya pensil puluhan tahun tidak pernah ganti, masih itu saja, barokah. Taib. Punya barang, barokah. Bisa untuk memanfaatkan diri kita sendiri, untuk kita, bisa untuk orang lain. Ya, terlebih untuk dakwah barokah. Ya. Thayyib. Karena hakikatnya sesuatu itu dianggap bermanfaat kalau bisa dinikmati untuk kita dan untuk manusia. Adapun ketika hanya dinikmati untuk sendiri, qalilul barokah, sedikit barokahnya. Nah. Dan barang itu bukan karena banyak dipakai kemudian rusak, taib, tetapi semuanya ada takdirnya. Barang nggak dipakai juga rusak, dipakai juga rusak. Nah, adapun barang yang barokah itu sebuah barang yang bisa banyak mendatangkan kemanfaatan kepada pemiliknya, kepada manusia secara umum. Kenapa? Karena kebaikannya tetap ada. Wal muraduhu nama yahsul bihil ma yahsul bihi at-taqdiyah, dan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan taqdiyah, sebuah ghada, ini untuk makanan mengenyangkan. Wa taslamu aqibatuhu min adza, dan selamat dari gangguan. Jadi kalau makan dengan makanan tadi tidak membahayakan, tetapi justru akan menimbulkan sebuah kemanfaatan gizi yang baik. Dengan sebab makanan yang barokah tadi, tenaganya bisa dipakai untuk sesuatu yang barokah pula. Taib. Sehingga makanan yang barokah, yang halal, ini akan menjadi sebuah darah dan darahnya terbentuk dari barang yang halal, sehingga yang mengalir dalam tubuh kita ini adalah darah yang baik. Dan dengan makanan tadi pula akan membentuk otak kita, ya, otak yang dibentuk dengan makanan yang barokah, yang halal, maka akan menjadi sebuah otak yang baik. Cara berpikirnya pun berpikir yang positif, yang baik, yang halal, thayyib. Dan makanan yang barokah tadi akan menjadi daging, tulang dan lain sebagainya. Tulang, daging dan itu semuanya yang terangkai dengannya badan kita terbuat dari sesuatu yang baik, maka akan mudah dalam kebaikan. Ya, mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan sebuah jasad yang terbentuk dari makanan yang tidak barokah, jasad yang terbentuk dari makanan yang haram, maka ketika membentuk otaknya, maka otaknya pun terbuat dari sebuah makanan yang haram dan akan sangat mudah sekali berpikir dengan pikiran-pikiran yang haram. Ya, seseorang yang dia makan hasil mencuri, hasil merampok, maka ya akan memenuhi otaknya. Bagaimana besok lagi kita akan merampok? Bagaimana besok lagi saya akan mencuri? Bagaimana besok lagi saya akan menipu manusia? Kenapa? Otak yang terbentuk dalam kepalanya ini terbuat dari makanan yang haram, sehingga ketika mengalir berputar pun bagaimana yang haram itu tumbuh lagi. Langkah kakinya karena daging dan tulangnya terbuat dari makanan yang haram, itu pun akan berat untuk melangkah menuju yang baik, tetapi akan ringan sekali menuju hal-hal yang haram. Ya, wa hakadha, kiaskan. Taib. Sehingga pada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, dzakara rajulan yutilus safar. Beliau menyebutkan kisah seorang laki-laki yang sangat panjang safarnya. Ya, safar itu madhannatu ijabati doa, tempat yang dikuatkan di ijabahnya doa. Jadi kalau kita safar, perbanyak doa. Ya, kalau safar perbanyak doa. Tidak perlu kita melakukan ritual khusus duduk, enggak, dalam perjalanan sambil kita berjalan doa. Ya, dalam hati meminta kepada Allah. Kenapa? Safar itu tempat diijabahnya doa. Ya, tempat diijabahnya apa? Doa. Pulang kampung, pergi ke dalam rangka melaksanakan tugas. Banyak doa di sana. Yutilu safaro ash'atha akbaro. Rambutnya semrawut, badannya penuh dengan debu. Ini juga termasuk diantara diijabahnya doa. Dalam keadaan kita berarti sekarang sangat fakir sekali, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Dalam keadaan kita memang sangat butuh. Yamuddu yadayhi ila sama. Setelah itu, di antara cara untuk doa ini diijabah, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini diantara lafaz yang dengannya Allah akan mengijabah doa seorang hamba. Ya Rabbi, unsurni. Ya Rabbi, urzukni. Ya Rabbi, afini. Ya min maradi, sembuhkan aku dari penyakitku. Perbanyaklah rezekiku. Berikan barokah pada umurku. Ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, empat perkara yang jika ada pada seorang hamba, maka doanya akan diijabah. Tetapi kata Allah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Dihasilkan dari hasil-hasil yang haram. Baik karena sifat atau zat. Yang zat mungkin pakaian yang dari sutra. Ya, yang tidak halal dipakai untuk kaum laki-laki. Memakai perhiasan emas termasuk libas haram, atau karena sifat hasil mencuri, hasil zalim. Wa ghudiya bil haram, dia senantiasa pagi-pagi makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana yang demikian akan diijabah doanya. Nah, ini pentingnya makanan yang barokah makanan yang halal untuk jasad kita. Terkadang kaum muslimin, kenapa mereka itu susah untuk melakukan ketaatan? Bisa jadi karena makanannya itu tidak barokah. Ya, makanannya tidak barokah. Taib dari hasil menipu, berbohong. Tampaknya sepele, tetapi subhanallah, itu semuanya akan membentuk jasad kita, membentuk bagian-bagian tubuh kita. Dan dikhawatirkan kalau seandainya makanan yang haram tadi, yang tidak barokah tadi, membentuk otak kita, membentuk pikiran kita. Ya, pikiran yang dibentuk dari perkara yang haram tentunya susah untuk berpikir yang halal. Maka jaga makan sangat penting. Ya, menjaga makanan ini sangat penting. Berapa banyak orang yang berhati-hati dari berbicara yang tidak halal, berhati-hati dari sesuatu yang tidak halal, tetapi dia tidak berhati-hati dari makanannya. Asal masuk, asal kenyang, asal enak. Jadi yang barokah itu yang bisa menghasilkan kenyang, yang akibatnya tidak mengganggu kita. Nah, wa yuqawwa ala ta'atillah, dan makanan tadi bisa memperkuat kita dalam ketaatan kepada Allah. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Wa hadhil barakah, dan barakah ini qad takunu fi la'qi yadihi, terkadang ada pada ketika dia melamuti tangan jari jemari. Aw la'qi saffah, atau dia melamuti piring. Terkadang kalau tidak ada yang mencontohkan seperti ini, hanya teori. Ya, terkadang orang itu lebih kuat rasa gengsi, rasa malu, daripada mengamalkan sunnah. Wah, masa seperti saya kok harus ngelamuti tangan? Ya, masa pangkat saya ini sudah gubernur kok di depan masyarakat, di depan rakyat kok harus seperti ini makanya? Wah, ini enggak masuk akal ini. Nah, ya, maka inilah bahaya. Seseorang jika tidak kembali mengenal siapa diri kita. Kita ini manusia, apapun bentuk kita manusia. Ya, apapun derajat pangkat kedudukan kita manusia, tidak lebih tinggi dari sunnah. Jangan menganggap ketika kita sudah memiliki derajat pangkat kedudukan, diri kita itu lebih tinggi dari sunnah. Sunnah itu di bawah kita. Nah, pun ini tidak, bukan kemudian dikatakan wajib, karena kita kadang makan pakai tangan, terkadang makan pakai sendok. Nah, kalau kita makan pakai sendok, kemudian kita ngelamutin tangan kita, apa yang kita lamuti? Maka di sini kita harus paham juga, maksudnya adalah ketika makan tadi mubasyir, langsung nyentuh makanan. Ya, dan makan ini bukan makanan kering, tapi makanan yang basah. Yang terkadang sisa ini masih di sini, makan durian. Kalau masuk kan nempel. Nah, kalau makan gorengan kita mau ngelamutin apa? Ya, atau makan misalkan bubur karena sudah enggak ada sendok, bismillah pakai tangan. Nah, sisa-sisa yang di sini ya kita lamutin lah, Bos. Dilihat orang kok jijik, enggak, tangan sendiri kok jijik. Ya. Baik, justru kita mencontohkan pada mereka sunnah. Mencontohkan pada mereka kaum muslimin, inilah sunnah. Dan ini yang dicontohkan oleh para masyayikh di Saudi, Syekh bin Baz dan juga yang lainnya. Ya, ketika dihadir di jamuan, bahkan di jamuan, siapa Syekh bin Baz? Ya, seorang yang dihormati, seorang yang dimuliakan karena sunnahnya. Di hadapan kaum muslimin, beliau dengan dengan wibawanya menghabiskan makanan yang di nampan, yang di piringnya, habis bersih sampai dibersihkan, enggak ada satu nasi pun bersih. Ya, enggak seperti kita, berpangkat tidak, ya, priayi juga tidak, punya kehormatan juga tidak, makan aja satu suap, sisanya lebih banyak. Nah, kenapa? Ya, tadi karena memang lingkungan dianggap bahwasanya yang seperti itu orang yang mulia, padahal tidak. Nah, bukan berarti orang yang menghabiskan makanan itu rakus. Anggapan kita orang Jawa mungkin, yang mungkin punya identik dengan kejawaan, itu kalau di walimah acara-acara pernikahan itu kalau dikasih makanan kemudian habis itu image-nya orang ini rakus, gak pernah makan. Itu image-nya. gambarannya yang sudah menjadi opini masyarakat, tetapi kita rubah opini tadi. Bahwasannya itu adalah mengamalkan sunnah, bukan suatu hal yang sifatnya rakus atau tidak. Ini sunnah. Taib. Sehingga banyak sekali makanan yang dibuang, makanan yang masuk sampah. Taib. Kita khawatir barokahnya tidak ada. Barokahnya kebuang. Au aklu mayaskutu min luqmah, atau makan makanan yang terjatuh. Ya, atau makan makanan yang terjatuh. Pernah kita saksikan ibu yang menyuapi anaknya, qadarullah nasinya jatuh, tetapi apa ucapannya? Ini ada yang mau, biarin. Ini ada yang mau, enggak usah diambil. Jadi pas masuk ke mulut anaknya, enggak masuk malah jatuh. Bisa, masih bisa diambil kue itu, tapi dia bilang apa? Ada yang mau. Siapa yang mau? Ya. Taib. Subhanallah, saking bodohnya manusia. Wa in kana ulila aqli saqit. Atau wa in kana allala aqla saqiti bi annahu la yada'aha lisyaitan. Dan diberikan alasan kenapa kata Rasul makanan yang jatuh itu harus diambil. Alasannya apa? Jangan, biar jangan dimakan setan, bukan malah dibiarkan biar dimakan setan. Ngasih makan setan itu enggak berpahala. Jangan dimakan sama setan. Ya, kalau kita ngasih makan setan malah dipakai setan untuk mengganggu kita, semakin kuat godaannya nanti. Baik. Kalau ngasih makan setan itu boleh, maka Rasul enggak akan mengatakan jangan dibiarkan untuk setan. Jadi setan itu enggak perlu kita kasih sesajen. Yang jatuh saja suruh ngambil malah dikasih sesajen. Pisang setundun, ketan merah, ya, nasi tumpeng, telur. Sendirinya enggak pernah makan telur, kemudian beli telur untuk setan, untuk sesajen. Semua orang-orang kampung kan seperti itu. Jarang makan telur, makan tiap hari tempe, tahu, kemudian beli telur untuk ya, simbah. Nah, Rasul melarang kita untuk ya membiarkan makanan yang jatuh kalau bisa, kalau masih bisa dikonsumsi, jangan dikasih setan. Malah kita sengaja bikin makanan untuk setan. Nah, ini memang serba aneh-aneh masyarakat kaum muslimin yang tidak paham dengan syariat Islam. Wal muradu min qawlihi yadahu, dan yang dimaksud dalam hadis, janganlah sampai dia mengusap jari jemarinya, ya, yadahu wal asabi, yang dimaksud adalah jari jemari ini, bukan tangannya yang dikelamuti dari ujung sampai lengan, tapi jari jemari, kata beliau. Karena orang yang tidak paham ini, yadahu, yadahu itu kan dari sini sampai sini kan, ya. Kalau asabi ini dhira, tangan dari sini sampai sini, namanya tangan. Baik, yang dimaksud apa jari jemari ini? Kata beliau, atsalatsah, yang tiga. Karena kita sunnah kalau makan itu pakai tiga jari ini. Ya, kalau yang kita makan bisa kita pegang dengan tiga jari. Nah, kalau kita makan nasi pakainya sayur asem, enggak pakai sendok, pakai tiga jari, kira-kira kenapa enggak? Ya susah, ya lima jari kalau bisa. Ya. Orang yang paling mahir makan nasi itu ya orang Indonesia, yang lain enggak bisa. Kalau pengin tahu, bersyukur orang punya jari bisa makan nasi. Orang Yaman tuh lima tangan, lima jari ini enggak bisa makan nasi. Ya, kalau kita kan gini aja masuk semua kan nasinya itu. Orang Yaman enggak bisa makan tuh seperti ini. Kalau pengin tahu. Nampaknya pun harus kayak gini. Jadi set itu pun digini-ginikan dulu. Kalau kita langsung masuk itu diginikan, dikumpulkan baru diginikan. Jadi habis gini, ini kan memenuhi tangan itu ginikan dulu, biar ngumpul. Nah, baru dimakan. Makannya pun gini. Ya, kalau kita, Masya Allah, nikmat. Lemes dari kita kalau untuk makan. Sekaku apapun, walaupun pekerja bangunan, kalau makan, lemes. Nah, kalau bisa tiga jari lagi, kalau bisa makan nasi tiga jari, pakai tiga jari. Ya, tentunya nasinya yang nasi enggak ada kuah mungkin bisa ya. Kalau kita mana sabar 3 jari. Nah, itu pun kalau bisa. Pernah ditanyakan hal ini dengan kepada mereka para masyayikh, bagaimana kalau kita makan nasi? Apakah juga 3 jari? Sementara kalau 3 jari sulit sekali ini. Apalagi kalau pakai sayur asam, sayur bening, susah sekali. Kalau bisa, kalau masih bisa ya silahkan. Kalau tidak bisa ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak dibebankan kecuali apa? Sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau makan roti 3 jari, berusaha latihan makan kue. Kadang kita juga lupa. Ya. Karena kebiasaan sudah 5 jari, tapi kalau pengen nyunah ya 3 jari. Makanan yang cepet dengan 3 jari, bisa dicepet dengan 3 jari. Makan durian aja yang harusnya bisa ini aja kita juga gini kok kalau makan, saking terbiasanya 5 jari. Ya. Padahal kalau 2 jari segini juga bisa kan, tetapi karena terbiasa kayak gini ngambilnya. Enggak ketinggalan yang 2 ini. Nah, lakukan kalau bisa, amalkan itu sunnah. Kama warada annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi thalathi asabi, sebagaimana hal itu datang bahwasanya Rasul pernah makan dengan 3 jari. Ya, kita kembalikan ke zaman Rasul. Rasul itu makannya apa waktu itu? Apakah makan nasi seperti kita? Enggak, makan kurma, makan roti. Ya, dan yang semisalnya yang bisa dicepit dengan 3 jari. Kurma, roti. Sana enggak ada nasi, makanan itu enggak ada nasi. Rata-rata roti yang bulat. Seginilah bulatnya. Ini kenyang kalau kita makan. Cuma bedanya kalau di negeri sana, timur itu, makan harus pakai roti. Kalau nasi enggak kenyang. Kita alami kalau nasi itu paling 2 jam. Jadi air. Tapi kalau roti bisa dari pagi sampai siang. Kekuatannya masih. Baik. Orang Yaman itu kuat-kuat. Nah, jadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam makanan memang makanan yang sifatnya beku. Jadi bisa dipakai dengan 3 jari. Nah, kalau kita di Indonesia khususnya susah dengan 3 jari, makan bakso, ya, makan sop, enggak mungkin pakai 3 jari. Kicat-kicat entan kita. Nah, susah. Pakai 3 jari susah ya. Kalau sana makannya ya roti, fasoli ya, 3 jari ya makan. Jarang sana kuah-kuahan. Ya makanannya itu ya roti sama fasolia. Fasolia itu ya, kacang ditumbuk, kasih ya bumbu-bumbu macam-macam nanti makan sama roti tadi. Itu 3 jari. Wala yazidu rabi'ah, tidak bertambah memakai 4 jari. Walal khamisah, tidak pula dengan 5 jari. Illa idha tajaha, kecuali kalau misalkan memang butuh, seperti kita kan butuh makan nasi harus 5 jari. Bi ayyakuna ta'amu ghairu mustaddin wa nahwi. Seperti tentunya kalau makanan ini tidak beku, tidak kenceng, kalau dipegang patah ya pakai 5 jari. Wa qad akhraja Sa'id bin Mansur annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza akala bi khamsin. Dari Naam dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur sebuah riwayat, ya ini mursal yang mengatakan sampai tabi'in saja. Beliau mengatakan Rasul jika makan memakai 5 jari. Wa fihi dalalah ala annahu la ba'sa bil aqil ghair. Di dalam hadis ini juga ada dalalah diperbolehkan untuk dilamuti orang lain. Terbayang enggak? Saya makan ya durian. Bijinya sudah habis, tinggal yang di sini ini lamut kalau mau makan. Terbayang enggak kira-kira? Nah, duriannya habis nih, dia baru datang. Yang di ini tinggal yang di sini. Ada yang datang, kita kasihan sudah ini aja nih. Silahkan lepas kalau antum tega dan yang lamut itu tega, kan nggak apa-apa. Nah, kalau kebayar, ada syariatnya. Tapi kalau nggak ketega ya nggak perlu. Ini sunnah ya, kalau nggak kamu saya tahdir ini boleh ini kayak gini. Gimana kita juga, gimana ya? Ya, nah. Tetapi sunnah, kita tidak boleh mencela kalau tega. Tetapi enggak diharuskan. Ya, enggak diharuskan. Istilahnya enggak sampai ke tingkat yang kita sampaikan tadi harus. Seperti itu. Kalau yang lain mau dan doyan, ya monggo. Ya, kalau misalkan dia tidak mau dan tidak doyan, jangan dipaksa. Jangan kemudian kita berhujah. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqa yulik. Saya enggak mau melamuti, kamu harus melamuti. Ini hadisnya ada nih, Bukhari Muslim. Kalau enggak, kamu saya tahdir. Nah, jangan. Nah. Kalau mau. Asabi'ahu min zaujatin. Kecuali kalau istri dengan suami, suami dengan istri, mungkin untuk awal-awal seminggu pertama mungkin mau. Kalau sudah sebulan dua bulan boro-boro. Sisanya aja enggak mau, apalagi suruh cari jemarin yang lamuti. Makanya enak nganten baru itu. Seminggu dua minggu dinikmati, amalkan sunnah sebanyak-banyaknya. Ya makan durian bareng-bareng habis makan nih gantian. Mumpung bisa ngamalkan sunnah pada saat itu, amalkan. Nunggu setahun, boro-boro. Sisanya aja kita tidak mau makan. Ya, apalagi seluruh jari-jari kita lamuti. Nah, wa khadimun atau pembantu budak, wa waladun atau anaknya. Gak apa-apa kalau anak kita, anak kecil makan gopretan kita, ini labas anak kita. Wa ghairuhum, selain mereka jika mau. Fa intana jasatin luqmatus saqita fa yazilu ma fiha min najasatin in amkana wa illa at'amaha hayawanan. Nah, jika ada potongan makanan yang jatuh dan tertimpa sebuah kotoran atau najis, dibuang najisnya kemudian dimakan jika memungkinkan. Ya, dimakan jika memungkinkan. Ya, taib. Terkadang kan sifat kita kan lain-lain. Kadang orangnya jijian sekali, melihat ulat aja enggak jadi makan. Ya, melihat ulat itu enggak jadi makan. Buat dia lahap pertama kali makan sayur. Ketika nyingkap yang di bawahnya ulat. Ya. Nah, itu sudah anak pribadi kalau sudah lihat ulat itu di sayur itu mau muntah. Yang di dalam itu kemeruas itu kruas. Jangan-jangan di dalam itu lalat yang kita ulat yang dimakan tadi. Sudah bayangan sudah aneh-aneh. Nah, itu sudah luas. Ngeri lagi kan kalau seperti ini. Apalagi yang suruh jatuh, ya, di sampingnya ada yang tidak nikmat. Ya, maka di sini in amkan kalau misalkan memungkinkan. Taib. Seperti tadi gelas yang kejatuhan lalat, ya, jangan dibuang. Kalau misalkan memang ada yang tega dan doyan, masukkan, ambil, buang, minum. Tetapi kalau enggak tega, ya sudah, masih banyak minuman yang lain. Kayak tadi sayuran, ada ulatnya. Ulat ini najis apa enggak? Enggak najis bahkan ulat ini. Kalaupun ikut kemakan enggak masalah kalau doyan. Ya. Ini saja kalau kita tabrak ngenebrak ulat misalkan, sudah rasa selera makan itu sudah hambar semuanya. Ya. Taib. Apalagi ini lalat. Ya, tetapi Rasul mengatakan sunnahnya kalau sampai lalatnya jatuh ke gelas kita, masukkan, celup, ambil, buang, minum kalau doyan, kalau mau, ya, tidak jijik, seperti itu. Kadang-kadang orang, kadang ada yang tidak jijian. Ya, sampai dulu kita di pondok, ya, biar makannya banyak, dia makan dikunyah masukin lagi ke nampan, biar yang lainnya nggak makan. Ini ada yang seperti itu, saking dasarnya doyan makan. Ya, biar yang lainnya atau dasarnya lomba enggak jijik-jijikan. Terus makan kemur tumpahkan lagi di nampan dicampur sama nasinya. Makan lagi sama dia. Ada yang seperti itu enggak jijikan. Ya, kita ngelihat sudah. Ya, yang tadinya lapar jadi kenyang. Akhirnya dia yang senang kalau seperti itu. Dimakan habis sekalinya apa senampan itu. Dulu senampan kita berempat, ya, padahal dimakan sendiri pun kurang, tetapi ya gimana lagi? Prihatin di pondok. Nah, itu saking pengennya makan banyak kayak gitu. Nah, jadi di sini syahidnya ada orang yang memang tidak jijian, ada yang jijian seperti itu. Inamkan. Wa illa kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk kita makan karena faktor-faktor dari banyak hal, banyak faktor, maka diberikan kepada hewan, pada ayam, kambing, taib sapi kalau mau. Wala yada'aha li syaitan, dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Kama dzakarahu An-Nawawi bina'an 'ala jawazi it'amil mutanajjis. sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dibangun di atas pendapat tentang bolehnya memberikan makan makanan yang tertimpa najis. Wa alaihi ijma'ul ummah, dan atas pendapat ini sepakat para ummah, fi'lan secara perbuatan mereka, khalafan an salafin wa taqaddamal kalamu dhalik. Ya, hal ini diriwayatkan pula dari para salaf sebagaimana terdahulu pembahasannya. Wallahu ta'ala alam. Soal itu seputar penjelasan beliau seputar hadis tentang la'kul asabi aw yulqaha ba'da ta'am, melamuti makanan atau melamutkan setelah makan. Wallahu ta'ala alam. Soal ya, tapi tidak wajib, tidak wajib. Pernah kita makan bareng kalau tidak salah sama Ustaz Komar, kalau tidak salah beliau kita sampaikan, Ustaz dihabiskan. Ya akhi, ya dur katanya. Paham tidak? Ya akhi, ya dur. Kalau makan saya habiskan, mudaratkan saya. Beliau tidak makan, makan setengah tok ditinggal. Artinya apa? Kalau misalkan memang makanan tadi ya kita makan dan tidak memudorotkan kita, dihabiskan, itu sunahnya. Tetapi kalau memudorotkan kita, ya, ya jangan. Demikian juga minuman. Ya kalau minumannya mungkin segini anak kurang, tapi kalau satu cangkir gede misalkan disuguhi, kalau mungkin kita bertamu sama ya jauh orang-orang Jawa zaman dulu ya, tempat kita itu kalau ngasih minum enggak cangkir-cangkir kecil, satu gede itu. Ya. Baik, sini minum, sana minum, tamu lagi sana minum, tamu lagi sana minum. Apakah juga harus kita habiskan semua? Sudah kita cicipi dikit. Enggak. Kalau misalkan memudharatkan tidak. Tetapi kalau la yadhur, tidak memudharatkan, nah, dan kita masih bisa untuk mengunyahnya, menelannya, dihabiskan. Perintahnya. Baik. Kelakuan saya Ustaz, saya enggak tahu agama ya. Iya. Orang tua kalau makan mesti dihabisin walaupun kenyang. Katanya kalau bapak dimakan dihabisin, kemari, itu kemarinya enggak dibahas apa asal gitu. Nah, gitu ya. Jadi saat tua begini itu masih ingat aja gitu. Iya. Nah, zaman dulu kita enggak berarti di sunah. Ya itu sekedar karena bingung orang tua pengen ngasih tahu anaknya biar doyan makan, biar enggak dia ceret-ceret makanannya kayak situ. Pamali kalau enggak dihabiskan. Itu kalau di mana? Itu di mana? Di sini. Di daerah sini. Seperti itu. Kalau di daerah Jawa nanti ayamnya mati. Justru salah kalau kita habiskan nasi ayamnya mati, nggak kebagian. Balik. Ya itu salah, tetapi sebenarnya keinginan mereka itu benar, cuma karena arahannya salah sehingga menjadi sebuah keyakinan yang salah. Maka kalau makan itu sesuai dengan ukuran ya. Kalau kita mau ngambil nasi sesuai dengan ukuran kita. Jadi yang bagus itu kalau makan itu prasmanan ya, kayak di walimah-walimah itu prasmanan, sesuai dengan apa selera masing-masing. Jangan dikokohkan langsung, kalau di Jawa biar dikokohkan langsung. Sekarang-sekarang ini udah mulai prasmanan. Seperti itu. Jadi sesuai selera masing-masing, banyak dan sedikitnya. Memang dasarnya kalau makan ya dihabiskan, karena kita tidak tahu barokahnya tadi mana. Kita tidak tahu barokah makanan tadi mana. Tapi kalau misalkan memang kebanyakan ya, lah ya tur, jangan saya memutarkan kita. Dan asalnya dihabiskan. Allahu a'lam.